Mitra Bisnis, kemenangan Jokowi JK pada pemilihan presiden yang lalu menjadikan sejarah baru bagi bangsa kita. Untuk pertama kalinya, pemilihan presiden di Indonesia diikuti secara antusias oleh mayoritas rakyat. Baik pro maupun kontra, mereka dengan semangat melaksanakan hak pilihnya. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, Jokowi JK sudah menang. Rakyat pun berharap banyak terhadap kepemimpinan kabinet mereka ke depan. Apakah Jokowi JK dan kabinetnya bisa memenuhi harapan itu, Pak? Ya, mestinya bisa. Mesti bisa itu. Karena bahaya sekali kalau tidak harapan rakyat yang begitu besar. Kalau you susun kabinetnya sembarangan dan orang-orang yang tidak profesional yang memimpin, itu bisa datang di partai, bisa datang di mana saja. Memang akan hilang kredibilitas pemerintah ini kalau dia mencari orang-orang yang tidak kredibel, gitu. Nah, ini yang perlu kita, harus kita jaga juga dan memberikan usul-usul yang baik juga kepada mereka ini supaya jangan salah, gitu loh. Jadi, saya mengharapkan itu yang bisa kita lakukan selama ini ya. Tapi ini kan kita apapun juga harus membantulah dan memperingatkan juga bahwa bahwa jangan sampai dicari menteri-menteri yang nggak jelas juga, itu seperti yang kejadian kemarin yang tidak bisa berkoordinasi satu sama lain, nggak tahu bidangnya apa, sudah itu polisi partainya yang mau dipaksakan masuk di departemen-departemen itu sehingga akhirnya rusaklah semua departemen itu yang saya lihat. Tapi Pak, di awal pemerintahan nanti masyarakat dihadapi dengan kenaikan tarif listrik, BBM, dan LPG. Apa yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi JK agar rakyat tidak kecewa, Pak? Ya, dibikin efisiensi juga harus dibikin. Karena rakyat ini kalau tidak juga dinaikkan, pemerintah nggak ada duit lagi untuk subsidi-subsidi buat mereka itu loh. Bagaimana tahan nih Indonesia ini kan? Sedangkan yang disubsidi itu sebagian besar yang naik mobil misalnya. Jadi semua itu tentu harus pemerintah harus mempertajam semua. Yang mana yang harus dicabut subsidinya ataupun dikurangi subsidinya. Yang mana yang uang itu dipakai untuk kasih kerjaan kepada rakyatnya. Saya rasa begitu saja. Jadi jangan kita itu memang nggak bisa lagi terus-terusan subsidi ini kan cuma karena pemerintah SBY mau cari muka aja untuk bikin anak orang-orang. Jadi kita malas semua kan, semua-semua minta saja, sedangkan negara lalu makin hari makin rusak. Kita sudah nggak bisa membangun infrastruktur lagi, kita nggak bisa membangun ini dan itu. Jadi nggak ada lagi kita perlu perhatikan, dan itu yang perhatikan rakyat itu jangka panjang. Ini apa saja, ini kali banyak orang politik aja, atau orang terlalu lama dimanjakan, jadi semua mintanya disubsidi aja. Sudah waktunya kita ini kerja keras menurut saya, supaya kita bisa bersaingan juga dengan negara-negara lain. Kenapa negara lain itu nggak ada subsidi, kenapa nggak ribut? Kenapa kita yang ribut terus? Sedangkan kita nggak ada minyak, nggak ada subsidi sudah 400 triliun. Satu hari 1 triliun kita lu subsidi. You bisa pakai 1 triliun itu untuk bikin apa yang you nggak bisa bikin 1 triliun itu. Jadi sebegitu banyak yang bisa dibikin, pelabuhan, irigasi, segala macam yang kasih rakyat you bekerja, yang lebih produktif, bukannya diasak aja. Jadi saya pikir udahlah, yang begitu-gitu itu lebih banyak cuma kerjaan orang politik gitu. Kita harus lihat penting rakyat kita untuk jangka panjang, pemerintah lu selamat atau enggak. Kalau kan semua nggak selamat juga. Cuma minta-minta terus aja kan gampang, minta-minta. Kerja keras untuk mencapai lu minta-minta. Itu yang perlu menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.